mundut roti. Udah enggak zaman modal cinta sampai mati. Kuntul jari banyak, doki kari sici. Gue mintanya tak, enggak butuh janji.